Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة tak ada kata yang patut kita ucapkan di siang ini kecuali syukur yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur tersebut kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya dua perahu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dengan dua perahu inilah juga kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Perahu pertama adalah perahu sabar. Perahu sabar ini kita gunakan ketika kita mendapatkan ujian dari Allah SWT. Perahu sabar ini kita gunakan ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jemaah sekalian, hati orang mukmin itu berganti-ganti kondisinya kalau pengen bahagia. Kalau dia tidak bersabar atau dia bersyukur. Bersyukur terhadap apa yang Allah berikan karunia kepada kita. Para ulama mengatakan, kenapa kok kita di setiap penceramah, setiap khotib, setiap tausiah selalu menekankan kita bersyukur? Karena sesungguhnya manusia itu yang pertama selalu mengingat musibah-musibah yang ada pada dirinya. Dan yang kedua melupakan selaksa nikmat yang Allah berikan kepada jiwanya. Ingatkah kita ketika handphone kita hilang setahun yang lalu atau berapa tahun yang kita masih ingat? Ingatkah kita ketika kita sakit, tipes, DBD beberapa tahun yang kita masih ingat? Tetapi kita melupakan, kita sangat menjadi akuntan yang handal terkait dengan musibah. Tapi kalau terkait dengan nikmat Allah, kita mudah melupakannya. Kalau kita sakit gigi kita cuma satu, sementara kita melupakan sakit gigi satu hari, dua hari, atau sepekan, kita melupakan sehatnya gigi kita selama bertahun-tahun. Itulah manusia. Jamaah sekalian, mari kita petik satu intayan kisah ulama yang bernama Abu Qilabah. Abu Qilabah, jemaah sekalian, beliau senantiasa melazimkan azkarnya adalah Alhamdulillahilladzi faddalani ala kathir mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menciptakan diriku sempurna di atas segala makhluk. Mungkin kita berpikir Abu Qilabah ini orang yang kaya. Mungkin kita berpikir Abu Qilabah ini orang yang punya segala macam. Ternyata tidak, jamaah sekalian. Beliau tinggal di sebuah tenda yang rusuh, tenda yang tua. Dia ditinggalkan semua sanak saudaranya. Beliau buta dan tangannya buntung. Dan beliau hanya ditemani oleh seorang bujang yang mengambilkan air wudhu kepada dia. Tapi apa kata beliau dalam wiridnya, dalam zikirnya? Alhamdulillahi faddalani ala kathir mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, segala puji bagi engkau yang telah memberikan, menciptakan diriku sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Oleh sebab itu, kita dianjurkan senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena dengan bersyukur kita bisa bahagia. Bukan bahagia baru bersyukur. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Kali ini, Jumat yang singkat ini, kita akan membahas sama-sama tafakur tentang barokah. Apa itu barokah? Lihatlah, di sebuah perumahan. Maaf, ada seorang security. Gajinya tidak besar, ya. 1.100.000 atau 900. Dia punya anak 3. Satu anaknya SMA, satu SMP, satu SD. Ketika ditanya, maaf Pak Security, kenapa Anda tidak pakai bisnis yang lain aja? Anda Gojek atau apalah, Grab Bike. Gak apa-apa Ustadz, walaupun gaji saya 900, yang penting hidup saya barokah. Sekali-kali kita bertandang ke sebuah pasar. Pasar itu sempit, ya. Sempit, pengap, panas, ya. Lalu ketika kita tanya sama penjual, yang untungnya tidak seberapa, Bu, kenapa Ibu? kok mau ya jualan seperti ini dengan kondisi yang kita nafas saja susah, oksigennya berkurang, kok ibu maunya jualan seperti dengan laba, dengan penghasilan tidak seberapa? Gak apa-apa Ustadz, yang penting saya barokah. Atau kita misalkan bertandang di sebuah jalan, ada warteg namanya Barokah. Kata Barokah ini akrab di telinga kita. Ketika salah seorang menikah di antara saudara kita, kerabat kita, kita berdoa Barokallahu laka wa baroka alaika wa jama'kuma bil khair. Atau kita ketemu teman-teman kita sedang pulang, barangkali nanti pulang kampung, Barokah ya bro, misalkan seperti itu. Kata Barokah ini akrab dengan telinga kita. Tapi sesungguhnya banyak di antara kita tidak mengerti apa arti Barokah. Ada seorang ibu dari Jawa ke Bekasi menemui anaknya. Anaknya perempuan. Anaknya perempuan baru saja membangun rumahnya tingkat. Mobilnya dua. Lalu ibunya berkata, Nduk, alhamdulillah ya Nduk, hidup kamu barokah. Lihat rumah kamu baru dibangun, mobil kamu dua, dan kamu kecukupan. Apa yang dikata hadirin, ternyata anaknya itu tidak sholat lima waktu. Kita sering salah mempersepsikan barokah. Kita anggap barokah itu uangnya banyak, hartanya banyak. Kalau kita anggap barokah ini dengan banyaknya harta, Pak, maka kita perlu mengambil tisu yang banyak, kita nangis di pojokan yang banyak. Karena sesungguhnya, kalau barokah semata-mata karena uang yang banyak, karena pangkat yang tinggi, maka niscaya, maka orang kafir itu hidupnya lebih barokah daripada kita. Kalau kita mempersepsikan barokah itu dengan uang yang banyak. Atau diantara kita mengatakan, ketika kita pulang kampung ke Jawa, nanti kalau saya pensiun, saya pulang kampung saja. Misalkan di mana, Purworejo, di Solo, enak di sana. Apa yang kita tanam numbuh, lingkungannya adem, gak kayak Jakarta, macet seperti ini, Bekasi macet, teruat, di sana kayaknya lebih barokah. Jamaah sekalian, kalau kita mengartikan barokah itu tempat yang adem, gemah ripah, loh jinawi, semua yang ditanam jadi, pohon jadi tanaman, semuanya enak. Sekarang kita tanya, bagaimana berarti tempat yang tempatnya adem, ya, di Bekasi atau di sini, atau di Bali tempatnya indah, atau di Bunaken, atau di Lombok, di Bukit Tinggi yang tempatnya adem, itu barokah. Semoga kita semua di sini dianugerahkan Allah bisa berziarah ke satu tempat yang utama, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Mekah dan Madinah. Jamaah bayangkan, di sana itu Madinah dan Mekah 42 derajat. Kalau kita menyusuri dari satu masjid, Masjid Kuba kemana-kemana itu, tempat-tempat perhentian itu hampir gak ada airnya. Kering, pasir semua. Kalau pengen bangun rumah Bapak sekalian, itu antara kita membangun, ya, membongkar bukit, ya, yang betul dengan batu cadas itu, lebih besar kosnya ketimbang kita bangun rumahnya. Di sana panas. Kalau dingin, dingin sekali. Bahkan bisa mimisan. Sekarang kalau kita tanya, mana yang lebih barokah? Mekah, Madinah, atau Bali? Atau Bunaken, atau Hawaii, atau tempat-tempat yang indah di Anyer. Kita semua sepakat, semua ulama sepakat, Mekah dan Madinah lebih barokah tempatnya ketimbang dimanapun tempat di dunia ini. Karena di atas langit Madinah, di atas langit Mekah itu malaikat berkumpul. Dan nanti di akhir zaman, ketika Dajjal mau datang, dijaga itu oleh malaikat, sehingga Dajjal tidak bisa masuk Mekah dan Madinah. Jadi tidak tepat, Pak, kalau barokah itu tempatnya adem. Enggak begitu. Ada juga yang mengartikan barokah adalah bahwa barokah itu sehat. Ketika kita punya teman, setahun yang lalu DBD, 3 bulan yang lalu sakit tipes, sekarang sakit perut, diare. Mas, maaf, kamu kayaknya harus banyak istighfar. Tahun yang lalu DBD, 6 bulan yang lalu tipes, ini sakit perut, diare, kamu harus banyak istighfar. Ya mas kalian, masih ingat kisah Ubay bin Ka'ab ketika Rasul bersabda, sesungguhnya dalam setiap demam itu Allah merontokkan dosa seseorang. Oh, kamu kalau seseorang Muslim. Ubay bin Ka'ab, satu-satunya sahabat yang doa sama Allah ketika tahu hadis Nabi bahwa sesungguhnya setiap orang yang demam itu berguguran dosanya. Maka dia berdoa kepada Allah supaya dikasih sakit. Dan beliau satu-satunya sahabat yang setiap dari habis sore, maghrib, sampai dengan dini hari dia sakit panas, Bapak sekalian. Kalau sakit itu menyebabkan dia makin taat kepada Allah, semakin khusyuk ibadahnya, semakin dekat, semakin rendah hati, semakin tawadhu, semakin khusyuk dalam sholat dan sujudnya, maka sakit itu barokah. Masih ingat Fir'aun? Fir'aun tidak pernah sakit. Oleh sebab itu, kita perlu mengkaji kembali makna barokah. Saya tukilkan pendapat dari Ibnu Rajab Hambali terkait dengan makna barokah. Kata beliau, yang dimaksud dengan barokah, apapun kondisinya, taat kepada Allah SWT. Apapun kondisinya, taat kepada Allah SWT. Dicaci, disukai orang, dibenci orang, banyak lemburan, sedikit penghasilan, banyak penghasilan, sehat, sakit, dijauhi orang, dibenci orang, disukai orang, apapun kondisinya, kalau keluarannya, outputnya semakin kita tambah taat kepada Allah, semakin kita runduk kepada Allah, semakin rendah hati kepada manusia, itu barokah. Yang rumahnya di Bekasi atau jauh dari tempat kerjanya, berangkat pagi, pulang malam, gaji tambah, ya, semakin bertambahnya gaji, sebagai tambah penghasilan, terus dikejar. Karena emang dunia itu seperti itu, Bapak sekalian. Dunia itu kayak bayang-bayang, semakin kita kejar gak dapat. Kalau akhirat itu benda aslinya, kita kejar akhirat, maka bayang-bayang kan ikut. Itu kata ulama. Tapi kalau kita ngejar dunia gak bakalan dapat. Penghasilan bertambah, otomatis pengeluaran juga bertambah. Yang dulu gayanya makannya di warteg, ketika penghasilan bertambah makannya di Warung Padang, bertambah lagi di food court yang lebih mewah. Begitulah gaya. Pengeluaran itu ngikutin dengan penghasilan. Ketika tambah penghasilan, tambah naik pangkat, tambah naik golongan, itu tidak membawa dampak kepada ketaatan kepada Allah. Ingat kata ulama, ingat, setiap nikmat yang datang kepada kita yang nantinya tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, itu akan menjadi musibah cepat atau lambat. Dengan semakin bertambahnya penghasilan, selayaknya kita gunakan rasa syukur kita, ya, kita gunakan nikmat Allah itu semakin tunduk sama Allah, semakin rajin ke majlis taklim, berangkat pagi, taklim aja nggak sempat, sholat nggak sempat, kalau isya kok nggak berjamaah Pak, iya saya kemalaman nih, subuh juga, hampir semua orang subuh itu ada di rumahnya, ada di rumahnya, yang kata Rasulullah, rokatain al-fajri minad dunya wa maliha. Rokat dua rokat sebelum salat subuh, salat sunnah fajar, itu lebih baik buat dunia seisinya. Itu lebih baik. Cuman kita enggak kejar itu, Pak. Sama seperti kita kejar-kejar ketika kita masuk kerja, ketika dipotong, ketika 7 lewat seperempat, kita pot dipotong, kita bela-bela itu, kita hujan-hujan kita datang ke itu. Tapi untuk bekal kita yang selamanya kita enggak kejar itu, Pak. Ini membuktikan bahwa kita ini ketika tambah nikmat kepada kita, tambah penghasilan, kita gak makin tunduk sama Allah. Apapun kondisinya, kata Ibnu Rajab Hambali mengatakan, kita taat sama Allah. Jamaah sekalian, angin kehidupan ini tidak sesuai apa yang kita inginkan. Hidup ini diantara dua hal. Kita ingin A, tapi angin kehidupan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita pengennya sehat terus, tidak sakit-sakit. Kita sakit. Kita pengen untung kalau usaha, tapi rugi. Masya Allah. Kenapa kok, kalau seandainya Bapak, kenapa sih kita gak dikasih sehat terus? Kenapa kok kita gak ketawa? Kan kita pengennya seneng terus, seneng, bahagia, sehat. Kalau kita sehat terus, ketawa terus. Karena memang angin kehidupan kadang Allah menciptakan, ya, senyum di antara bibir kita, tapi Allah juga menciptakan sebuah kantong air mata di belakang mata kita. Kadang kita senyum, kadang kita nangis. Siapapun orangnya selama hidup di dunia itu kadang senyum, kadang nangis. Yang kedua, kadang bertemu, kadang kita berpisah. Gak mungkin kita ketemu terus. Gak mungkin kita sama-sama istri kita, Pak. Gak mungkin kita sama-sama orang tua kita terus. Gak mungkin kita sama-sama anak-anak kita, ada waktunya kita pisah. Nah itu kehidupan. Angin kehidupan ini tidak sesuai dengan apa yang kita ingin, Bapak sekalian. Justru di situ kebahagiaan terjadi ketika kita membalut hati kita dengan rasa sabar. Pertama, sabar terhadap ujian dan musibah. Yang kedua, syukur terhadap nikmat yang apa di tangan kita. Yang kedua, ingin saya sampaikan sebelum yang kedua. Bapak tahu, Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ingin saya tegaskan, ibu kita bukan satu, banyak orang, ibu kamu satu, salah, maaf, kurang tepat. Ibu kita itu ada 13, 12 istri Rasulullah, satu ibu kita, Ummul Mukminin. Ketika Ummul Mukminin dihina sama orang-orang Syiah, kita perlu melawan, atau kita tidak suka dengan penghinaan seperti itu. Karena ibu kita, ya Khadijah, Ummul Mukminin, istri Rasulullah, ibu kita. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau istri Rasulullah. Di surga, surganya paling tinggi. Udah pasti jaminan. Gak mungkin Rasulullah punya istri yang tidak baik. Pasti surganya paling tinggi, dekat dengan Nabi. Sampai beliau itu ketika beliau itu akhlaknya bagus. Ketika Umar bin Khattab meninggal, ditusuk sama orang Majusi. Ditusuk Umar. Lalu datang ke utusan ke rumah Umar. Aisyah kepengenin habis kuburan Nabi Muhammad sampingnya Abu Bakar, kepengen terus berlanjut ke kuburan dia. Dia pengen dimakamkan di situ. Umar datang ke utusan Aisyah, wahai Aisyah, ada pesan dari Umar. Dia kondisi makin parah dengan luka tusukan. Dia kepengen dimakamkan di samping Abu Bakar. Di Masjid Nabawi itu makam Rasulullah sini sebelahnya Abu Bakar. Tadinya buat Aisyah, lalu Aisyah merelakan. Akhirnya di situ makam Umar bin Khattab. Ummul Mukminin, doanya ada yang tidak dikabul sama Allah. Orang yang mulia, kekasih Allah, doanya tidak. Beliau kepingin dalam rahimnya itu mengandung anak dari Rasulullah SAW. Kekasih Allah yang sudah pasti surganya, doanya tidak dikabulkan. Jadi di antara kita yang gak jelas posisinya nanti, belum ada jaminan surga, kalau di antara kita doa terus menerus kita panjatkan Allah dan kabulkan, sangat wajar. Wong Aisyah saja istri Rasulullah yang mulia tidak dikabulkan. Kalau waktunya panjang, kapan-kapan saya cerita tentang ada orang yang punya anak empat ya, anak tiga, tiganya buta, seorang dai di daerah Jawa Tengah, punya anak tiga, ya. Punya anak tiga, tiga-tiganya buta. Dia dai sana kemari ngajar kita. Dia berharap anak keempat istri melahir anak itu menjadi mulia. Ya Allah, saya pengen anak saya lihat yang keempat, kan tiga-tiganya buta. Apa yang terjadi kepada Allah ketika dicek lahir anak yang keempat? Anaknya buta. Buta, Pak. Kata dokter, hasil medis anak bapak ini nggak bisa ngeliat lagi, empat-empatnya. Apa yang terjadi? Ketika setelah dia tahu anaknya buta, dia merasa putus asa. Lalu ketika maghrib, orang-orang ke masjid, dia nongkrong di depan, ambil bangku. Mau ngapain? Masjid itu nggak ada. Ngapain ke masjid? Nggak ada Tuhan di sana. Dan dia kecewa. Lalu dia lama-lama jadwal khutbah, jadwal ceramah itu dia hilangkan. Dia ketika pas Jumatan lebih lucu lagi. Jumatan orang dia nongkrong pakai kursi di depan rumahnya orang pada Jumatan. Mau nggak Jumatan? Nggak ada, ngapain? Wong saya minta anak saya itu satu saja dari empat itu bisa melihat, kok tiga empat-empatnya buta. Ngapain kamu doa? Ya, itu kan. Yang kedua, kata Ibnu Rajab Hambali, yang berkah itu adalah istiqomah. Istiqomah. Istiqomah ini berat. Nabi itu turun ayat istiqomah itu sampai rambutnya beruban. Kalau kita uban bukan karena istiqomah, bukan. Istiqomah itu, Pak. Masya Allah. Saya cerita Ayub, Nabi Ayub. Dua nabi, maaf ya, hampir seluruh nabi itu kondisi ekonominya miskin, kecuali dua nabi. Pertama Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Nabi Ayub ini, Pak, punya anak 12. Punya anak 12. Setan berkata, di sini Nabi Ayub ini taat kepada Allah karena anaknya banyak, hartanya banyak, ternaknya ribuan. Kata Allah, bukan. Lalu diuji apa? Semua anaknya, Pak, dalam satu hari 12-12 meninggal semua. Ya mas kalian, ada seorang tua, ayah, punya anak 3, satu meninggal, terpukul batinnya. Nabi Ayub, 12-12 anaknya, meninggal semua. Tapi tetap itu istiqomah, tetap taat, makin tunduk, makin merunduk, makin dekat sama Allah. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, semua ternaknya meninggal. Mati semua terbakar. Tapi enggak, tetap dia terus ibadah. Enggak menggugat. Tetap saja. Sampai dikisahkan dalam sirah itu, sakit yang tidak pernah tertimpa oleh manusia manapun, tinggal tulang sama kulit doang. Lalu dagingnya, Pak, copot, coplok-coplok. Istrinya itu nyapuin dagingnya. Disapu tuh daging seperti itu. Istrinya berkata, wahai suamiku, engkau menami, kenapa enggak kau angkat tangan supaya engkau disembuhkan dari sakitnya? Kenapa enggak? Wahai istriku, apa kata Nabi Ayub, terjemahan bebasnya, jika Allah memberikan saya kesehatan 70 tahun lamanya, saya baru dikasih sakit 2 tahun, Saya bisa berharap, saya berharap Allah karuniakan saya kesabaran untuk menempuh rasa sakit 70 tahun setelah ini. Masya Allah. Nabi Ayub. Jadi wajar Pak, kalau diantar doa kita belum terkabul, wajar. Karena orang-orang yang mulia kekasih Allah juga seperti itu. Semoga Allah memberikan, waktu terbatas, semoga Allah memberikan kita keberkahan dalam kehidupan kita dan bisa mengisi relung hati kita dengan dua karakter, yaitu pertama karakter kesabaran, yang kedua karakter kesyukuran. Qul qawli hadza astaghfirullahaladzim wa atubu. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah sekalian, yang terakhir dari barokah husnul khatimah. Jika Allah cinta kepada seorang hamba, Rasulullah berkata, Allah ciptakan pemanis pada kehidupannya. Pemanis itu apa? Di akhir hidupnya husnul khatimah. Naik motor cek jam 9 pagi tiba-tiba mampir ke masjid dekat perumahan. Turun masjid wudu, duha meninggal. Itu pemanis. Masih ingat kita kisah beberapa pekan yang lalu ada masjid Imam Darut Tauhid di Surabaya? Sholat Jumat, Pak. Sholat Jumat begini cerita kematian dia. Bla bla bla cerita kematian. Roh apa? Khutbah pertama duduk jatuh. Di depannya jamaah dokter dicek, udah meninggal nih. Oh, udah meninggal dia. Ternyata dia bangkit lagi melanjutkan khutbah kedua. Sholat Jumat lagi sujud selesai. Lalu panggil. Pemanis dalam kehidupan. Sesungguhnya ada orang-orang yang beramal dengan amalan ahli surga sehingga jarak dia dengan surga tinggal sejengkal. Lalu di akhir kehidupannya qadarullah dia beramal dengan amal ahli neraka. Masuklah dia ke dalam neraka. Di antara kamu sekalian, di antara manusia ada yang beramal dengan amal ahli neraka sehingga jarak dia dengan neraka sejengkal. Tapi qadarullah di akhir kehidupannya dia beramal dengan amal surga, maka dia masuk surga. Maka doa-doalah yang banyak, Pak. Saya ingin menyampaikan bahwa putusan Umar bin Khattab, ya. Afwan, saya lupa namanya. Dia diutus ke Mesir. Khalifah Umar bin Khattab mengutus ini orang, sahabat yang utama ini ke Mesir. Untuk dia itu qori, ngerti bacaan Quran, tafsir Quran, hafal Quran, Pak, hafal hadis, ribuan diutus. Wahai orang Mesir, kalau belajar Quran sama ini, sama orang ini. Apa yang terjadi pas kalian? Dia kehidupannya, dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Maka nggak ada yang tahu, Pak, nggak ada yang tahu. Makanya kita minta doa sama Allah. Nggak ada jaminan kita, walaupun maaf ya, antum sudah sholat terus, baca Quran terus, tahajud terus, puasa, nggak ada jaminan. Karena yang hafal Quran saja, ini matinya itu menusuk Ali bin Abi Thalib. Sampai ketika dia, ya, kalau orang yang menusuk sahabat itu, dihinakan, dipenggal, lalu setiap bagian tubuhnya dipotong-potong, ketika dipotong-potong dia baca ayat. Wala yuqatiluna fi sabilillah amwat. Jangan kamu kira, sambil dipotong-potong itu, dia baca ayat. Jangan kamu kira orang berperang jalan Allah itu akan meninggal. Sungguhnya dia hidup, dia baca surat Al-Baqarah. Maka oleh sebab itu di tengah keterbatasan kita, kelemahan kita, banyaknya dosa kita, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah supaya kita meninggalnya di husnul khatimah. Mari kita tundukkan kepala kita, kita tundukkan hati kita, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada hidup kita, kepada keluarga kita, kepada diri kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal ahya'i minhum wal amwat. Inna kasalam qaribu mujibah da'am ya fadil hajat wa ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa yang kami lakukan dengan terang-terangan. Ampuni dosa yang kami lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang kami lakukan dengan terus-menerus ya Allah. Kami tahu itu dosa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Inilah kami, ampuni kebusukan hati kami, ampuni senista apapun diri kami. Allah, kami berharap kepada-Mu ya Allah, di tengah busuknya hati kami, berbalut dosa ini, sekelam apapun masa lalu kami, ampuni kami ya Allah, rahmatilah kami, jadikanlah diri kami, anak-anak kami, keluarga kami barokah kehidupan kami, jadikanlah di sisa usia kami, cukupkan bekal kami untuk pulang kepadamu. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taqfirlana wa tarhamna lanakul khasirin wa Allah ya Rahman ya Allah. Sesungguhnya sebentar lagi Ramadan menyapa kami, jadikanlah Ramadan yang kami lalui di tahun 1437 Hijriah sebaik-baik Ramadan dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbing anak-anak kami ya Allah agar dekat kepadamu, dekat kepada Rasulmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berharap kepadamu ya Allah, satu saat kami akan berpulang kepadamu, Engkau panggil. Jadikanlah hari di mana kami dicabut ruhnya oleh malaikatul maut setinggi-tinggi iman kami ya Allah, semarifat-marifat kepadamu. Cukupkan bekal kami untuk pulang ya Allah. Ya Allah, kalau kami ingat ibu bapak kami, ampuni dosanya. Robbighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampuni kami sebagai anak kurang bakti sama orang tua. Ampuni kami sebagai anak kurang banyak memberikan perhatian. Jarang ibu bapak kami bahagia dengan kehadiran kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillah. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi.